طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإخوتي في الله، حفظني وحفظكم الله، dengan segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kembali bermajelis dalam rangka saling mudzakarah, saling mengingatkan, saling tanasuf, saling menyampaikan nasihat. Ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam perkara-perkara yang baik serta ketakwaan. Dan alhamdulillah kita telah berada di Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yang itu merupakan nikmat min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan kali ini, sembari menunggu waktu berbuka, kita akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, di mana pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya, memanggil seluruh makhluk-makhluknya agar mereka tahu kadar mereka, agar mereka tahu hakikat dari diri mereka, bahwasanya mereka adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah makhluk yang tidak akan mungkin bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin mereka tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu yang mereka butuhkan semuanya biadillah Subhanahu wa taala. Rizki yang dibutuhkan oleh hamba, baik yang sifatnya umum ataupun khas, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, memberi kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Oleh karena itu, wajib bagi seorang hamba untuk menyadari hal ini. Wajib bagi seorang hamba untuk selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa bahwasanya dirinya mampu dengan kemampuan dirinya sendiri, bisa dengan upaya dirinya sendiri. Bahkan dengan memperhatikan hadis ini akan menjadikan seorang hamba menjadi seorang hamba yang tawadhu. Yang pertama, tidak merasa ujub dengan apa yang dia miliki. Begitu juga akan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang seyogianya untuk kita betul-betul perhatikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mayarwihi an rabbi, dari apa yang beliau alaihi salatu wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, yakni hadis qudsi. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap hamba-Ku, Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri. Dan aku jadikan kezaliman itu pula haram, tidak boleh untuk kalian lakukan. Fala tadzalimu, maka janganlah kalian saling membalimi. Maka di dalam hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru segenap hamba-hambanya dengan firman-Nya, ya ibad, wahai segenap hambaku. Dan ubudiyah yang dimaksud di sini adalah ubudiyah amah, penghambaan yang sifatnya umum. Karena seluruh makhluk, dari makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya tanpa terkecuali adalah hambanya Allah. Yakni mu'abbad, yang diatur, diperintah, dan di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, in kullu man fis samawati wal ard illa ar-rahmani abda. Dan tidaklah segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi kecuali menghadap kepada ar-Rahman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba. Yakni mereka semuanya diatur dan tidak lepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua gerakan-pergerakan, baik dari kalbunya, gerakannya, biqadarillah, dengan takdir dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah ubudiyah khassah, penghambaan yang sifatnya khusus. Yakni seorang menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terhadap perintah-perintah Allah yang bersifat syar'i. Maka ubudiyah ini adalah ubudiyah atau penghambaan yang sifatnya khusus, yang tidak setiap makhluk-makhluk Allah mendapatkannya. Adapun ubudiyah ammah, penghambaan yang sifatnya umum, maka seluruh makhluk tidak akan lepas dari ini semua. Semua makhluk hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini, yakni menjadi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum, ini tidak dipuji pelakunya. Karena baik orang kafir, orang fasik, orang yang zalim, mereka juga hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan arti mereka diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun makhluk mendapatkan pujian, mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala ketika menjadi seorang hamba yang sifatnya khusus. Yakni seorang hamba yang betul-betul taat dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah yang syar'i, yang berkaitan dengan syariat, yang disampaikan melalui lisan-lisan Rasul. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan seluruh hamba-hambanya yang bersifat umum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inni haramtu zulma 'ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman. Karena sifat zalim adalah sifat nafs, sifat celah, sifat kekurangan, sifat yang menjadikan seorang yang memiliki sifat tersebut tercela. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatul kamal, sempurna di dalam sifat-sifatnya, Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dan mengharamkan atas dirinya sifat zalim. Dan dari hadis ini juga bisa dipetik faedah bahwasanya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya mampu untuk bersikap zalim, sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk membalimi, tapi karena kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan kezaliman yang sebetulnya Allah mampu untuk melakukannya, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada dirinya. Seperti seorang raja yang dia memiliki kuasa, yang memiliki kekuatan, yang sebetulnya dengan kekuasaan dan kekuatannya itu dapat menggolimi rakyat-rakyatnya. Tapi ketika seorang raja, seorang penguasa melazimkan atas dirinya sendiri, mengharuskan atas dirinya sendiri untuk bersikap adil kepada rakyat-rakyatnya, untuk bersikap baik kepada rakyat-rakyatnya, hal tersebut menjadikan raja tersebut, penguasa tersebut mulia. Maka begitu pula walillahil madzulul a'la, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sang penguasa seluruh makhluk, yang sebetulnya Allah Maha mampu, Allah bisa untuk membalimi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keboliman tersebut haram atas diri. Maka ketika hal tersebut diharamkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja melakukan, maka lebih-lebih lagi hamba diharamkan kepada mereka untuk bersikap zalim. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظْلِمُوا, dan aku jadikan sifat zalim tersebut haram atas kalian. Tidak boleh untuk kalian itu melakukan kezaliman. Dan kezaliman definisinya adalah وَوْءُ شِرْكِ غَيْرِ مَحَلِّ, menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Ini boleh. Maka ketika seorang hamba, misal, memberikan ibadah kepada selain Allah, menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kezaliman. Kenapa? Karena dia menempatkan ibadah tidak pada tempatnya, yang harusnya diserahkan kepada Allah semata, yang harusnya ibadah tersebut merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala, justru diserahkan, justru diberikan kepada makhluk yang tidak berhak. Ini boleh. Maka ini definisi dari kezaliman. Atau ketika seorang mencela, mencatat, atau membongkar saudaranya yang sebetulnya saudaranya itu berusaha menutupinya dari orang lain, malu ketika nampak, tapi dia tahu, tapi dia mengerti bahwasanya si fulan ini punya catatan kesalahan demikian dan demikian, tapi tidak dia berikan nasihat secara empat mata, namun justru dia membongkar kesalahan saudaranya di tengah-tengah khayalan umum, dibongkar, dibuka aibnya, yang pada akhirnya, pada asalnya kesalahan seorang hamba selama itu dia masih menutupinya, yakni tidak mujahir, tidak boleh bagi seorang muslim untuk membongkarnya di hadapan orang lain, balyajib, bahkan wajib bagi seorang muslim untuk munasabah, menutupinya di khayalan umum dan menasihatinya, memberikan masukan kepada dirinya secara empat mata. Ini yang wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullah fi dunia wal akhir. Barang siapa yang menutup kesalahan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tutup kesalahannya. Allah tidak akan bongkar aibnya, baik itu di dunia, lebih-lebih lagi di akhir. Dan kezaliman terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama dan yang paling besarnya adalah kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba menuhankan, menyembah, mengibadahi makhluk, mengibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah kezaliman. Ini adalah sebuah kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar, karena dia membalimi Rabb-nya, membalimi Allah, lebih besar daripada kezaliman-kezaliman yang lainnya. Kata Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim, Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kedua adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan kewajibannya. Karena kewajiban-kewajiban Allah yang diwajibkan kepada dirinya, begitu pula larangan-larangan yang dilarang oleh Allah kepada dirinya, itu untuk kebaikan dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Maka ketika seorang hamba memaksiati Allah, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan kewajibannya, tidak melaksanakan sholat lima waktu misalnya, tidak melaksanakan asyam puasa di bulan Ramadan, tidak berhaji padahal dia mampu, ataupun dia terjatuh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, minum khamr kah, maka pada hakikatnya dia membolongi dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri, tidak menempatkan dirinya kepada tempat-tempat yang baik, tidak memberikan kepada dirinya kemaslahatan dirinya, namun justru semakin merusak dirinya. Maka ini adalah kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya, kepada makhluk yang lainnya, baik itu kepada manusia yang lainnya ataupun kepada hewan, karena kezaliman itu juga berlaku kepada hewan sekalipun. Kita tidak boleh berbuat zalim walaupun itu kepada hewan sekalipun. Oleh karena itu, ada seorang wanita yang masuk ke dalam neraka disebabkan hiroh, disebabkan seekor kucing yang dia zalimi. Kenapa dia masuk ke dalam neraka dengan sebab kucing? Karena kucing tersebut walaupun dia sebatas kucing, tetap dia tidak boleh dizalimi. Sang wanita tadi mengurung kucing tadi, tidak memberikan makan, tidak mengurusnya, tidak dilepas agar dia bisa mencari makan sendiri. Ini adalah sebuah kezaliman yang menjadikan seorang hamba itu bisa masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman pada seekor kucing. Kezaliman tersebut terjadi pada seekor kucing. Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang wanita yang dia, atau kepada seorang yang dia membolimi makhluk-makhluk Allah, walaupun itu kucing sekalipun, apalagi ketika membolimi muslim, apalagi membolimi saudara, apalagi membolimi penguasa dengan tidak mentaatinya, dengan mudhaharah, tidak menunaikan hak. Maka ini asyaddu asyadd. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Waj'alnu bainakum muharraman fala tadhallam." Dan Allah Subhanahu wa taala kata Allah, "Dan aku menjadikan kezaliman tersebut haram, maka janganlah kalian itu saling membalingi dengan berbagai macam bentuk kezaliman yang kita sebutkan secara garis besar." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya 'ibadi kullukum dhalun illa man hadaitum fastahduni ahdikum." Wahai segenap hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdiku, maka mintalah hidayah kepadaku. Mintalah hidayah kepadaku, ahdiku. Maka niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Maka di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum asal manusia, hukum asal al-jin wal-ins, mereka berada di dalam kesesatan. Dan banyak ayat yang menguatkan hal tersebut. Banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya hukum asal manusia, mereka kebanyakannya berada di dalam kesesatan, berada di dalam kehinaan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi husrin. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, lafi husrin, betul-betul berada di dalam kerugian, sesat, binasa, hancur. Begitu juga Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya adalah banyak zalimnya dan banyak bodohnya. Maka dari sini, ketika kita tahu bahwasanya hukum asal atau kebanyakan manusia mayoritas itu berada di dalam kesesatan, fala na'tabir al-haq bil fitrah. Maka kita tidak menilai kebenaran, boleh tidak itu dengan melihat mayoritas. Kita tidak melihat, kita tidak menilai, kita tidak mematok benarnya suatu perkara, bolehnya suatu perkara, haknya suatu perkara, itu dengan kebiasaan manusia. Bahkan yang wajib bagi seorang hamba untuk menilai ini benar atau tidak, ini salah ataukah bukan, ini hak ataupun batil, dengan mizan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan timbangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Kitab was Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik, yang namanya kebenaran patokannya itu dari Rabb-mu. Maka ketika seorang hamba menilai kebenaran itu dengan wahyu min Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berada di atas Al-Haq. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, hidayah wahyu dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan memiliki rasa takut dan mereka tidak akan sedih. Dalam ayat yang lainnya, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan rugi. Artinya, berarti seorang yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, hanya berpedoman pada ini kebiasaan manusia, ini tradisi kita, ini budaya kita, ini aturannya kelompok kita, maka dia adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah yadhil wa yashqa, orang yang sesat lagi rugi. Nah, sehingga pada hadis ini kita mengerti di antara bentuk hakikat dasar hamba adalah mereka pada dasarnya berada di atas kesesatan. Dan dari situ pula tidak boleh bagi kita untuk mematok atau semata-mata ikut dengan mayoritas. Wa in tuti aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas orang-orang yang berada di muka bumi, kata Allah, yudilluka an sabilillah, maka pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya, bukan sebuah kemungkinan, tapi kata Allah, yudhilluk, artinya pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dari sini pula, ketika seorang hanya berpatokan pada mayoritas tanpa melihat dengan landasan dasar Al-Kitab Sunnah, maka dia adalah orang yang pasti berada di dalam kesesatan. Kemudian kata Allah, illa man hadaitum, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan hidayah itu sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, wa qalilun min ibadiyasy-syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya, mengikut Al-Haq, orang-orang yang muttabi', yang betul-betul mengikuti petunjuk minallah Subhanahu wa taala, hum al-aqillah, mereka adalah orang-orang yang sangat sedikit. Nah, maka kita jangan merasa bahwasanya ketika kita berjalan di atas Al-Haq, berusaha menjalani jalan kebenaran, berusaha memperdalam sunnah Rasulullah, berusaha istiqomah, kemudian tidak punya teman, kemudian dijauhi, jangan merasa asing, jangan merasa sedih, jangan merasa bahwasanya dirinya itu terpencil. Tapi justru berbahagialah, karena orang-orang yang sedikit ini adalah orang-orang yang pada hakikatnya ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulai tarfiq. Mereka adalah orang-orang yang bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada dan orang-orang saleh. Walaupun di kalangan masyarakat dia tidak dianggap, walaupun di kalangan masyarakat dia adalah orang yang terpencil, orang yang dikucilkan, orang yang tidak dipandang, orang yang dilihat sebelah mata. Karena apa? Dia orang yang berusaha istiqomah ala dinillahi subhanahu wa ta'ala, mempertahankan prinsip-prinsip. Fana nujamilun nas, maka kita tidak berusaha nasabasi dengan manusia dalam arti menjadi penjilat. Apa yang dilakukan oleh manusia, walaupun itu batin, kita ikut-ikutan. Nah, dalam rangka agar tidak dijauhi masyarakat, agar tidak masyarakat itu menjauh dari kita. Tapi caranya, metodenya, manhajnya itu dengan mujamalah, mudahanah, dengan mengorbankan prinsip. Dan ini yang batin. Dan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, waddu law tudhinun, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka kita tidak boleh bersikap mudahanah, yaitu mengorbankan prinsip kita, mengorbankan agama kita karena ingin mendapatkan dunia. Dan sebagian orang yang mereka merasa diri mereka sebagai dai justru menganggap mudahanah ini sebagai bentuk hikmah. Mereka menganggap bahwasanya sikap mudahanah mengorbankan prinsip, mengorbankan ajaran al-haq demi mendapatkan kemaslahatan yang mereka inginkan, itu dianggap sebagai dakwah hikmah. Karena abadan, itu adalah sebuah dakwah yang tidak hikmah. Itu adalah mudahanah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sana ada yang disebut dengan mudarat, ada yang disebut dengan mudahanah. Mudarat, yakni kita mengorbankan dunia kita untuk menyelamatkan agama kita. Mengorbankan dunia kita untuk mendapatkan atau menyelamatkan agama kita. Maka ini yang barakallahu fikum disyariatkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering sekali memberikan harta, memberikan sedekah kepada pembesar-pembesar orang-orang kufur, diharapkan dengannya iman. Orang-orang kufur tadi masuk Islam atau minimalnya kata kufur, mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Ini yang namanya mudharat. Dan ini yang disebut hikmah di dalam berdakwah. Tapi di sana ada yang disebut dengan mudahanah. Mudahanah yakni seorang mengorbankan prinsipnya, mengorbankan agamanya demi untuk mendapatkan duniawi. Dia mengorbankan prinsip masalah al-jarh wa ta'dil. Ta'dil min ashabil ahwa' wal bid'ah, memperingatkan dari pelaku kesesatan, pelaku kebid'ahan. Dia mengorbankan prinsip Islam ini, prinsip sunnah ini demi mendapatkan fasilitas, demi mendapatkan pondok yang megah, demi mendapatkan gaji yang setara minimalnya UMR, demi mendapatkan fasilitas-fasilitas. Ini mudahanah, ini bukan bercampur baur dengan dai-dai sesatan di dalam dakwah. Ini bukan hikmah. Ini bukan barakallahu fikum agar kita mendapatkan materi yang banyak. Tidak. Ini adalah mudahanah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini, fasahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku. Maka niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Artinya ketika seorang hamba tahu kadar dirinya, bahwasanya manusianya itu rata-ratanya mereka sesat, maka mereka tidak ikut-ikutan. Mereka punya prinsip, mereka punya pegangan, punya kitabus sunnah, ini yang dipegang. Tidak orang biasanya apa ikut. Orang biasanya apa ikut. Tanpa memperhatikan apakah ini ada mukhalafahnya, apakah ini ada mudharatnya itu agamanya. maka dia berpegang teguh dengan prinsip. Nah. Dan dia juga barakallahu fikum meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tanpa hidayah min Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Al-haqqu min Rabbi, yang namanya kebenaran, hidayah itu min Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang hamba itu betul-betul menancapkan pada dirinya selalu merasa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya al-istiqamah. Jangan merasa bahwasanya dirinya saya sudah belajar, saya sudah lama duduk di majelis-majelis ilmu. Maka kalau masalah-masalah yang dasar-dasar, prinsip-prinsip yang istilahnya saya pelajari, insya Allah nggak akan lepas. Jangan merasa aman, jangan merasa dirinya hebat, tapi selalulah merasa takut, selalu merasa khawatir. Bahwasanya yaumul minat ayam, suatu ketika Allah ujikan dengan sebuah ujian, dia tergelincir. Allah berikan kepadanya sebuah bala, sebuah bencana, sebuah ujian, sebuah fitnah. Dan dia dulunya merasa tidak butuh kepada Allah, tidak berdoa, tidak minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berikhtiar, seraya mencari jalan-jalan hidayah seperti thalabul ilmi, seperti semangat di dalam ibadah, seperti semangat di dalam ta'awun 'alal birri wa taqwa, seperti ikut andil di dalam dakwah. Sebelumnya tidak seperti itu, maka bisa jadi pada satu ketika muncul fitnah, dia adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam fitnah tersebut. Orang yang pertama kali terjun di dalam fitnah tersebut, orang yang pertama kali jatuh ke dalam bencana tersebut. Maka seorang hamba sekali lagi tidak merasa bahwasanya dirinya bisa, tidak merasa bahwasanya dirinya insya Allah gak akan sesat, karena ini terucap. Ucapan-ucapan yang seperti ini terkadang kita melihat dari orang-orang yang merasa bahwasanya dirinya telah belajar lama, telah mengenyam pendidikan ini dan itu, kemudian dia keluar dari jalan dakwah, keluar dari jalan sunnah, lebih condong bahkan kepada kehidupan ketundukan yang itu jauh dari bimbingan sunnah. Ma'awaminas. Yang kali itu ma'awaminas. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan, insya Allah kalau cuma prinsip-prinsip agama, insya Allah saya tidak akan lepas. Wabilwakil, dan rata-ratanya mereka adalah awalunas, orang yang pertama kali jatuh. Orang yang pertama kali tergelincir, orang yang pertama kali melepas prinsip-prinsip mereka. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesesatan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu istiqomah di atas jalan al-haq, dan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, mewafatkan kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Tadi di hadal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.